بسم الله الرحمن الرحيم. Ini rahasia yang mau saya sampaikan. Itu di antara isyarat Quran surah ke-52 ayat 21. Kursi paling kiri sebelah atas. At-Tur ayat 21. Oh, hati-hati, ini agak jarang mungkin dibahas, termasuk dalam pendekatan ilmu hadis. Itu kalimatnya, walladzina amanu, dan sungguh para orang tua yang beriman itu. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan diikuti oleh keturunan-keturunannya beriman juga. Saya sebentar ya, ingin lengkapi dulu, kalau ada kata iman dalam Quran, itu maknanya sudah otomatis berdampingan dengan amal saleh. Karena setiap ada kata iman, rumusnya ada amal salehnya. Wal 'as innal insana lafi illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Detailnya bisa detail, bentuknya detail, misal salat, puasa dan sebagainya. Kalimat man pertama Al-Baqarah ayat 3, alladziina yu'minuuna bil ghaib wa yuqiimuna shalah. Setelah iman, yuqiimuna shalah. Ya ayyuhalladziina aamanu kutiba 'alaikumus syiyam. Iman kemudian puasa. Jadi kalau ada kata iman, otomatis setelahnya amal saleh. Kalau amal solehnya dihilangkan, cuma ada kata imannya saja, itu artinya sudah dipahami konteksnya. Jadi kalau disebutkan iman, pasti beramal soleh. Makanya kalau Anda ingin menerjemahkan ayat ini, Quran Surah 52 ayat 21, maka cara menerjemahkannya sekalipun amal solehnya tidak disebutkan, maka sudah masuk include di dalamnya. Walladzina amanu, dan para orang tua yang beriman dan beramal soleh itu. Demikian cara menerjemahkannya. Paham? Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Kemudian diikuti oleh keturunannya. Dzurriyah itu anak, punya anak lagi sampai habis keturunannya. Biimanin, semua beriman dan beramal soleh. Lihat, al-haq nabihim dzurriyyatahum. Kami akan kumpulkan semuanya di surga di satu tempat. Jadi kita punya kesempatan. Surga bersama keluarga. Anak kita, cucu kita, kerabat kita. Kalau Allah tawarkan satu keluarga, kenapa antum memilih sendiri-sendiri? Ayo. Para nabi, para rasul, orang-orang soleh memilih menyiapkan keluarganya. Dan yang paling menarik, lihat statementnya. وَمَا أَلَتْنَهُ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Kami enggak akan pernah sia-siakan jika ada di anggota keluarga itu beramal soleh untuk mewujudkan pertemuan itu. Jadi misal, mohon maaf, bapak beramal, mendidik anaknya, supaya dengan amalan anaknya ada pahala, bisa berjumpa di akhirat. Atau bapaknya meninggal, anaknya mengamalkan, dengan amalan itu ada pahala dari anak kepada kedua orang tuanya. Selama belum berakhir kehidupan di dunia. Maka itu semua dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Antum mendidik anak, disekolahkan di sekolah Islam, dia belajar Quran, setiap bacaan Qurannya, antum dapat pahalanya. Antum meninggal dunia, anak masih hidup, ketika dikerjakan anak, antum dapat pahalanya. Teman-teman sekalian, diisyaratkanlah di ilmu hadis. Disiapkan oleh para sahabat, maka mereka tidak sibuk sendirian. Silahkan antum perhatikan, Umar ahli surga, tapi anaknya belum tentu. Umar tidak ridha, tidak ingin kalau saya masuk surga, anak saya tidak. Makanya disiapkan oleh beliau. Bagaimana caranya saya investasi ketika saya kerjakan, saya lakukan, saya berikan pendidikan untuk anak saya, mendapatkan kesempatan serupa seperti saya mendapatkannya. Maka dididik anaknya. Tapi yang paling penting untuk garis bawahi, apresiasi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika orang tua mendidik anaknya dengan baik, ternyata bukan hanya sekedar keinginan anaknya mendapatkan karunia yang sama. Otomatis dari situ ada pahala untuk orang tuanya. Maka ketika Abbas, ketika Umar mendidik anaknya untuk menjadi saleh, kesolehan anaknya akan menjadi royalti untuk kedua orang tuanya sebagai bekal dia ke surga. Maka dalam ilmu hadis diberikanlah isyarat di situ. Ketika ada orang tua bisa mendidik anaknya, maka nama anaknya dihapuskan, dilekatkan kalimat inisialnya, ditunjukkan pada orang tuanya. Abdullah nama anaknya. Dihapuskan anaknya, dimasukkan nama ibnunya sebagai isyarat. Anaknya Umar, untuk menunjukkan kesan bahwa Abdullah bisa muncul begini karena peran bapaknya. Abdullah bisa begini karena peran bapaknya Abbas, karena peran orang tuanya Umar. Seakan-akan memberi isyarat kepada kita. Kalau Umar yang ahli surga, kalau anak-anaknya juga dekat dengan surga, masih serius menyiapkan seperti ini, antum ada di mana? Itu maksudnya. Jadi kalau Anda membaca radhiyallahu ta'ala anhuma, jangan cuma dibaca, itu pesan pada kita. Seakan-akan Umar mengatakan, saya sudah berusaha mendidik anak saya supaya baik. Ini saya Umar, anak saya Abdullah. Ini saya sertakan nama saya di sini. Antum sudah itu belum? Antum punya persiapan belum? Jangan-jangan bapaknya rajin ta'lim, anaknya dibiarkan. Bapaknya ke masjid, anaknya didiamkan. Yang paling aneh, teman yang jauh diingatkan, teman di rumah tidak diingatkan. Akhi, kemana aja kemarin gak kelihatan ta'lim, ayo Isa aja gak nampak. Anak sendiri gak diajak. Itu ya jemnya, jilbabnya tuh belum nyunah ya? Iya, anak sendiri gak berjilbab. Ayo coba lihat. Maka dari sini ketika Anda membaca kalimat radhiyallahu taala anhuma, itu pesan kepada kita. Anak sahabat disiapkan, yang jelas surganya menyiapkan anaknya, kita sudah sejauh mana menyiapkan keluarga kita. Itu poinnya. Paham ya? Maka saya ulang sekali lagi, ketika Anda membaca hadis menemukan kalimat anhuma anhuma, pulang ke rumah, lihat wajah anak-anak antum. Apakah bisa saya berjumpa dengan anak-anak saya lagi? Terutama antum menjelang tidur lah, lihat anak antum, lihat. Demi Allah saya katakan, seketika barangkali menetes air mata antum. Apa yang selama ini saya lakukan, ya Allah? Anak orang lain sudah hafal Quran, anak saya baca aja belum. Dan antum akan ditanya, akan ditanya. Antum bertakwalah kepada Allah, pulang ke rumah, lihat itu kan. Mintalah ampunan kepada Allah. Nangis antum, minta-minta, dan Allah akan rubah seketika. Allah turunkan rahmatnya. Ketika penyesalan lahir, air mata mengalir dan meminta saat itu, saat itulah kemudian mudah doa untuk diijabah. Mohon kepada Allah.